Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Tapi kita masih melanjutkan membaca syarah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau menyatakan, "Tsumma syabbaha Jabirun fi'lahum biqaulihi kama yaf'alu harasakum haulai bi umaraikum." Kemudian Jabir radhiyallahu an menyerupakan perbuatan mereka, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, pada kejadian salat khauf. Ya, salat khauf tersebut dengan ucapan beliau, "Kama yaf'alu harasakum haulai bi umaraikum," seperti yang dilakukan oleh para pengawal kalian ini, jadi para huras di masa kalian ini, "bi umaraikum," dengan para pemimpin kalian. Ini digambarkan oleh Jabir dengan gambaran yang bisa dipahami oleh mereka, yakni apa yang terjadi di masa itu ketika Jabir radhiyallahu an menceritakan apa yang beliau lihat, beliau saksikan ketika salat khauf bersama Rasulullah, dengan apa yang diketahui oleh para tabi'in dari perbuatan huras, ya, para pengawal, ya, dalam yakni mengawal para pemimpin mereka, yakni ketika mereka salat. Kemudian selanjutnya kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "Wa qawluhu fi riwayatil Bukhari annahu shalla salatal khawfi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati as-sabi'ati atau fil ghazwati as-sabi'ati ghazwati ذات الرقاع." Dikatakan di sini bahasanya di dalam riwayat Al-Bukhari bahasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau Jabir radhiyallahu an Ya, beliau salat khauf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-ghazwati sabi'ah, pada peperangan yang ketujuh. Pertempuran yang ketujuh ini ghazwah dzatir riqa'. Ini yang disebutkan pada riwayat Al-Bukhari, wa qad taqaddama haditsus Sahl annahu fi ghazwati dzatir riqa'. Dan telah berlalu pada pembahasan hadis yang kedua, hadis Sahl, bahasanya beliau Sahl ikut dalam peperangan yang disebut dengan perang Dzatur Riqa'. Fahuma fi ghazwatin wahidah, di mana dua pelaksanaan salat khauf ini fi ghazwatin wahidah, dalam satu peperangan, yakni yang dikenal dengan sebutan ghazwah Dzatur Riqa'. Lakin salata laysat wahidatan, akan tapi salatnya bukan pada satu kali peristiwa salat, bukan. Fa inna kulla hadithin fi waqtin. Ya, karena masing-masing dari hadis tersebut menyebutkan tentang waktu sendiri-sendiri. Baik, terkait dengan ini Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau memberikan tanbih pada kitab beliau Tanbihul Afham, ini pada syarah hadis Jabir ini. Yani ketika Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, muallif dari kitab Umdatul Ahkam, pada akhir dari hadis ini beliau menyatakan zakarahu Muslimun bitamamihi wa zakara Al-Bukhari tarafan minhu wa annahu, yani anna Jabir shalla salatal khawfi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghazwati sabi'ah ghazwati dzatir riqa'. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, bahwa Al-Imam Al-Bukhari telah menyebutkan tarfan minhu, yakni sebagian dari riwayat ini. Adapun Imam Muslim menyebutkan secara lengkap. Jadi dari perkataan Al-Imam Abdul Ghani mengisyaratkan bahwa hadis ini muttafaq alaih. Kata Al-Imam bin Utsaimin rahimahullah, qaulul muallif rahimahullah, yani Al-Imam Abdul Ghani, wa dhakara Al-Bukhari tarafan minhu, kata beliau fihi nazar. Ini pada ucapan beliau ini ada perkara yang perlu untuk ditinjau kembali. Kenapa demikian? Kata beliau, fa innal Bukhari lam yasuk syai'an min hadzal hadis. Karena Al-Imam Al-Bukhari tidak membawakan sedikit pun dari hadis ini. Wa innama dzakara turuqan min hadis Jabirin fi ghazwati dzatir riqa'. Hanya saja, kata Al-Imam Ibn Utsaimin, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan jalan-jalan periwayatan dari hadis Jabir pada perang Dzatur Riqa'. Wahiyya ghairu hadihi. Di mana perang tersebut, jadi perang Dzatur Riqa', bukan yang disebutkan pada hadis ini. Kenapa? Li'anna aduwahum fi hadhihi min Juhaynah. Karena sungguhnya musuh mereka, musuh para sahabat, musuh kaum muslimin. Pada hadis ini mereka berasal dari Juhainah. Wa fi jihatil qiblah, dan keberadaan musuh tersebut berada di arah kiblat. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa fi ghazwati dzatir riqa', adapun pada perang dzatur riqa', aduhum min ghatafan. Wa fi ghairi jihatil qiblah, musuh mereka ya berasal dari ghatafan, dan mereka bukan berada di arah kiblat. Ya, bukan berada di arah kiblat. Was-salatu fil ghazwa fil ghazwataini mukhtalifatu an-naw'i. Sedangkan salat pada dua peperangan ini ya berbeda jenisnya, karena yang satu musuh berada di arah kiblat sebagaimana yang disebutkan pada hadis ini ya, yang diriwayatkan oleh Muslim secara lengkap. Sementara ya, yang disebutkan pada dua hadis sebelumnya ya, musuh berada di arah yang bukan arah kiblat. Oleh itu kata beliau, wa ala hadza falaysa al hadithu mimma ittafaqa alayhi. Atas dasar itu bahwa hadis ini, hadis Jabir bin Abdullah, bukan termasuk hadis yang al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim ya sepakat atas hadis tersebut, bukan termasuk hadis yang muttafaq alaih. Jadi ini terkait dengan tanbih dari al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan hadis ini. Selanjutnya kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa summiyatil ghazwatu dzatar riqa'. Perang tersebut dinamakan perang dzatur riqa', imma li'annahum kharaju fi dha'fin wa qillati dhahrin. Bisa jadi dikarenakan mereka ketika keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menuju musuh tersebut dalam keadaan lemah, yakni kekurangan dan sedikitnya perbekalan yang dimiliki oleh mereka. Wa annahum lafu ala arjulihim al-khiraq. Yang jama' dari khirqah. Sehingga mereka karena ya tidak memiliki khuf ya untuk bisa ya, menutupi kaki-kaki mereka dalam keadaan melewati medan yang sulit. Dan dari sini kita bisa melihat gambaran bagaimana yakni perjuangan yang demikian gigih yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dalam upaya menyebarkan Islam ya, yang sepatutnya kita ya mensyukuri dari perjuangan mereka, karena termasuk ya dari jerih payah yang ditempuh oleh mereka itu sampai ya Islam ya ke negeri ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya taufik kepada kita untuk memeluk agama yang sempurna ini. Nah, dengan keadaan inilah summiyat fa summiyat dzatur riqa', dinamakanlah ya peperangan tersebut dengan perang dzatur riqa'. Ini salah satu ya, kemungkinan penamaan tadi. Wa imma, atau kemungkinan yang lain, annal maudi alladhi waqa'at fihi yusamma bidzalikal ism. Kemungkinan yang kedua bahwa tempat yang terjadi padanya pertempuran ini ya dinamakan tempat tersebut dengan nama tersebut, yakni dzatur riqa'. Kemudian di Jelaskan selanjutnya oleh Al-Imam As-Sa'di, wa tilkal ghazwatu qibala Najdin. Dan keberadaan atau terjadinya pertempuran tersebut itu di arah Najd. Ya. Arah Najd. Yani kalau dari arah Madinah ya mengarah ya ke arah timur. Sehingga tergambar dari sini kalau dari Madinah ya ke Makkah itu kan ke arah selatan. Jadi kiblat ke arah selatan. Ya, sehingga apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin pada tanbihnya tadi menguatkan bahwa saat ya peperangan ya Dzatul Riqa' tayib musuh itu tidak berada di arah kiblat. Kemudian wa maudhi'uha al-dhahir annahu qurba al-maudhi' al-musamma al-yawma bi za'farana. Adapun tempatnya yang tampak ya di masa sekarang ini sebuah tempat yang berada dekat dengan tempat yang dinamai dengan al-za'farana. Yab'udu 'anil madinati nahwan min arba'i marahila. Di mana letaknya ya dari Madinah sejauh kurang lebihnya 4 marhalah. Ini marhalah ya ukuran atau jarak yang dikenal di masa lalu di kalangan Arab, di mana satu marhalah adalah jarak yang ditempuh oleh yakni kendaraan dikenal di masa itu unta yang membawa muatan dengan jalan biasa ya selama satu hari, itu satu marhalah. Sehingga kalau jarak ini berarti ya perjalanan 4 hari. Kemudian diperkirakan jarak tersebut kalau hitungan di masa kita yang umumnya dengan kilometer, ya satu marhalah itu sekitar 40-an kilometer. Ya, sehingga tinggal dikalikan 4, berarti sekitar 160 kilometer. Ya. Ini jaraknya dari kota Madinah. Kemudian sebagai khulasah ya kesimpulan dari pembahasan tentang salat khauf ini, saya bawakan kalam dari Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ya dari kitab beliau Tanbihul Afham. Kata beliau, khulasatun wa tatimmah, kesimpulan dan tatimmah yakni penyempurna pembahasan ini. Kata beliau rahimahullah, tabayyana min hadhihi al-ahadith ats-tsalatsa, menjadi jelas dengan hadis-hadis yang tiga ini, salasatu anwa'in min anwa'i salatil khauf, tiga jenis dari cara-cara salat khauf. Ithnani fima idha kana al-aduw fi ghairi jihatil qiblah, di mana dua jenis atau dua cara yang disebutkan pada hadis yang pertama, hadis yang kedua, tata cara tatkala musuh berada fi ghairi jihatil qiblah, pada selain arah kiblat. Baik. Ya, bisa jadi kanan arah kiblat atau kiri arah kiblat atau di belakang arah kiblat. Waqad dalla 'alaiha al-hadits al-awwal wa tsani. Karena telah menunjukkan tentang tata cara, dua dari tata cara ini, yang ketika musuh ya tidak di arah kiblat, yang telah dijelaskan pada hadis yang pertama dan hadis yang kedua pada bab ini. Wa an-naw'u tsalits, adapun jenis yang ketiga, fi ma idza kana al-adu fi jihatil kiblah. Dilaksanakan tata cara ini apabila musuh berada di arah kiblat. Waqad dalla 'alaihi al-hadits tsalits. Dan tentang tata cara ini telah ditunjukkan oleh hadis yang ketiga. Wa baqiyat anwa'un ukhra. Dan di sana masih tersisa ya jenis atau cara yang lain selain dari tiga cara yang disebutkan pada kitab ini. Wa kullu ma shahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu fa'alahu fa huwa mashru'un 'ala al-wajh alladhi fa'alahu. Kata beliau, dan semua yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melakukannya, ya terkhusus dalam bab ini yakni terkait dengan tata cara salat khauf, maka semua yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukannya, fa huwa mashru'un 'ala al-wajhi alladhi fa'alahu, maka itu perkara yang disyariatkan sesuai dengan sisi atau cara yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa yakhtaru minha ma yunasibul hal, dan seorang yang akan melaksanakan salat khauf atau mereka yang akan melaksanakan salat khauf maka memilih dari tata cara yang ada tersebut, ma yunasibul hal, yang sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi. Baik. Fa in tasawat, kalau kondisi kalau dari kondisi yang ada sama ya atau seimbang dari beberapa cara tadi, ikhtara aqrabaha ila salatil amni. Baik, maka ya memilih yang paling dekat kepada tata cara salat ketika aman, yakni yang sempurna dari gerakan sebagaimana pada kondisi aman. Baik, ini ketika dihadapkan pada pilihan ya, maka ya memilih mana yang paling dekat kepada tata cara yang ada pada salat saat kondisi aman. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa idza ishtadda al-khawfu, kalau kekhawatiran itu semakin besar, wa ta'adzara iqamatuha ala ahadi anwa'il waridati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terhalang dari melaksanakannya sesuai dengan salah satu dari tata cara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya dengan cara yang ini tidak memungkinkan atau tidak bisa, yang itu juga tidak bisa ya, maka salluha ala qadri istita'atihim, maka ya kaum muslimin melaksanakan salat khauf tersebut ala qadri istita'atihim, sesuai dengan kadar kemampuan yang bisa dilaksanakan. Jama'atan in amkana au furada, jika memungkinkan dilaksanakan secara berjamaah, ya, atau jika tidak maka furada dengan sendiri-sendiri. Yaf'aluna ma yaqdiruna 'alaihi min wajibatis shalah. Di mana mereka melakukan apa yang mampu mereka lakukan dari kewajiban-kewajiban salat. Wa yaskutu 'anhum ma ya'jizuna 'anhu. Dan gugur dari mereka apa yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Jadi ketika tidak memungkinkan untuk sujud, misalnya pada kondisi yang semakin mencekam tersebut, ya, maka dengan gerakan isyarat kepala. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah, ya, kalian semua kepada Allah, mastata'tum. Baik. Ya, sesuai dengan yang kalian mampu lakukan. Termasuk padanya, ya, ketika kondisi tersebut mungkin bisa jadi seorang sholat sambil berjalan, karena kondisi yang ada yang menuntut untuk melakukan itu. Ya, ataupun, ya, dalam keadaan, ya, rukbanan, yakni di atas kendaraan untuk bisa tetap melaksanakan sholat pada kondisi tersebut. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa in syaghalu bil qitali insyghalan kamilan yastanfidhu quwahumul aqliyata wal jismiyata lishiddatil faz'i waltihamil qitali akhruha. Ketika mereka kaum muslimin betul-betul tersibukkan dengan qital, dengan peperangan tersebut, ya, dengan yakni kondisi yang betul-betul insyghalan kamilan, tersibukkan secara sempurna, tidak memungkinkan pada kondisi tersebut untuk bisa melaksanakan sholat, di mana tertuntut untuk mereka betul-betul mencurahkan yastanfid, ya, mencurahkan segenap kekuatan, baik yang sifatnya kekuatan pemikiran untuk bagaimana bisa yakni mengalahkan musuh lawan, ya, dengan taktik-taktik yang mungkin dilakukan, wal jismiyah, demikian pula kekuatan jasad, ya, mengerahkan seluruh kekuatan tadi. Li syiddatil faz', karena kondisi yang demikian, yani mengkhawatirkan, mengejutkan. Ya, wal tihamil qital, dan kecamuk perang yang luar biasa. Akhruha, maka mereka menundanya, menunda pelaksanaan salat tersebut. Hatta tazula syiddah, hingga, ya, kondisi dahsyat dari peperangan tersebut yakni hilang. Thumma salluha, kemudian setelah itu, ya, baru mereka melaksanakan salat. Semakna dengan ini juga, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah pada kitab beliau Al-Ifham Syarah, ya, Umdatil Ahkam. Jika tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada kondisi tersebut, maka ditunda. Ya. Wa ala dzalika, dan atas dasar itu, yakni penundaan tadi, ya, hamala ba'dul ulama'i ta'khiran Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata fi ghazwatil Khandaq. sebagian di kalangan para ulama membawa, yakni sebagai dasar dalam perkara ini, dalam memahami hadis-hadis yang menjelaskan tentang ditundanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pelaksanaan salat, yakni salat asar ketika itu, ya, fi ghazwatil Khandaq, pada peperangan Khandaq atau perang Ahzab, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru bisa melaksanakan salat asar tatkala sudah masuk waktu maghrib, artinya sudah keluar dari waktu salat asar, sehingga beliau melaksanakan salat asar terlebih dahulu, ya, kemudian baru setelah itu salat maghrib. Kemudian kata Ali bin Utsaimin rahimahullah, wa qala Anas bin Malik, Anas ibn Malik radhiyallahu an berkata, hadartu 'inda munahadati Hisni Tustur 'inda ida'atil fajri. Bahasanya aku ikut, ya, dalam peristiwa ini, upaya untuk penaklukan, pengepungan benteng Tustur. Ini salah satu wilayah yang masuk dalam wilayah Persia ketika itu. Inda idha'atil fajr, di saat, ya, cahaya fajar sudah menyingsing, yakni sudah masuk waktu subuh. Washtadda isti'alu al-kitali, di mana nyala peperangan itu betul-betul luar biasa, artinya pertempuran terjadi dengan sangat sengit. Ya, pertempuran terjadi dengan sangat sengit. Falam yaqduru 'ala shalah, di mana ketika itu kaum muslimin mereka tidak mampu untuk melaksanakan salat. Salat apa nih? Salat subuh, ya. Jadi saking gentingnya peristiwa tersebut, ya, serunya pertempuran yang ada, mereka tidak mampu untuk melaksanakan sholat pada kondisi tersebut. Sehingga kata Anas, ya, falam yusallu illa ba'da irtifa'in nahar. Sehingga mereka tidaklah bisa untuk melaksanakan sholat kecuali setelah siang naik, artinya sudah matahari sudah naik. Fasallayna, ya, maka kami pun salat, wa nahnu ma'a Abi Musa al-Ash'ari fa futiha lana, maka kami pun baru bisa melaksanakan salat setelah hari, yakni siang matahari sudah naik, dan kami ketika itu bersama dengan sahabat Abu Musa al-Ash'ari, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu kemenangan kepada kami. Kata Anas, wa ma yasurruni bitilka shalah ad-dunya wa ma fiha. Salat yang bisa kami laksanakan ketika itu tidak bisa ditandingi dengan kegembiraan mendapatkan dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Ya, demikian keadaan seorang muslim yang shadiq, bahwa salat, ya, sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan apapun dari perkara-perkara dunia. Apa yang dikatakan oleh Anas ibn Malik dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya secara mu'allad. Baik. Ini khulasah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin pada kitab Tanbihul Afham. Kemudian, sebagai tambahan dalam perkara ini, Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah pada kitab Ta'sisul Ahkam, pada fawaid dari hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyebutkan pada faidah yang ke-10, kata beliau, ashiron, hal yumkinu fi hadha zaman, kata beliau, hal yumkinu fi hadha zaman tatbiqu salatil khawfi idza kana al-adu fi makanin barizin. Apakah memungkinkan di zaman ini tatbik, ini praktik pelaksanaan salat khauf ini ketika musuh ya tampak ya di tempat yang tampak bisa dilihat oleh kita, entah itu di arah kiblat ataupun di luar arah kiblat atau di selain arah kiblat? Kata beliau, al-jawab, jawabannya la. Ini pada konteks perang yang kita alami di masa kita. Ya. Pada kondisi ini tidak memungkinkan untuk dipraktikkan. Ya. Kenapa? Li'annahum. Karena sungguhnya seandainya mereka, ya kaum muslimin, lawijtama'u, seandainya mereka berkumpul, ya, kemudian melaksanakan sholat, kata Al-Imam Ahmad ibn Yahya Najmi, istaghlal aduwu ijtima'ahum. Ya, musuh itu akan memanfaatkan berkumpulnya mereka. Ya, dimanfaatkan. Fadarabahum bis-sawarikh wal-madafi'. Setelah itu kemudian dihantam dengan as-sawarikh, rudal. Ya, atau madafi', mungkin ya istilahnya apa? Yang biasa dilepaskan tank itu. Baik, wa qatalahum jami'a, sehingga dengan itu musuh bisa membunuh ya kaum muslimin ya sekaligus semuanya yang terkumpul di situ. Baik. Jadi ini beliau jelaskan yakni pada kondisi perang yang sebagaimana yang digambarkan atau yang terjadi di masa kita, perang tidak lagi dengan anak panah ya ataupun yang semisalnya dari senjata-senjata yang digunakan di zaman dahulu. Kemudian pada faedah berikutnya yang ke-11 kata beliau, al-hadi asyar, ma huwa al-wad'ul munasibu lil harbi fi hadha zaman. Jika demikian, lantas bagaimana posisi yang munasib, yang pas ya, dalam peperangan di zaman kita ini? Lantas sholat yang bagaimana? Yani yang dilakukan tatkala kita menghadapi perang di zaman kita. Kata beliau, al-wad'ul munasib lil harbi fi hadha zaman, anna kulla wahidin yusalli ala hidatin fi makhba'ihi aw ala musaffahatihi aw dabbabatihi. Yang cocok untuk dilakukan dalam peperangan di zaman ini, kata beliau, bahwa masing-masing salat ya ala hiddatin, yani wahdah, sendiri-sendiri, fi makhba'ihi, di tempat ya persembunyiannya, ya mungkin di bunker atau yang semisalnya. Yang tentunya jika di situ ya bisa dilakukan beberapa orang berjamaah, ya berjamaah. Namun ketika ya tidak mungkin kan tempatnya hanya sendiri di situ, ya sendiri. Aw ala musaffahatihi, atau dilakukan salat ala musaffahatihi, yakni di atas kendaraan lapis baja, yang dengannya aman ketika dia melaksanakan sholat dari kemungkinan dihantam senjata musuh. Au dabbabatihi, atau di atas tanknya. Ya. Al-muhim, yang penting di sini, anna kulla wahidin yusalli bihasabi wad'ihi alladhi wudi'a fihi min kibalil qiyadah. Yang penting di sini bahwa setiap orang melaksanakan sholat sesuai dengan posisi yang dia ditempatkan padanya, sesuai ya dari arahan yakni komandannya, ya qiyadah, qaid, yakni komandannya yang mengarahkan ya pasukan untuk nanti ya pelaksanaan sholatnya bagaimana. Karena ketaatan kepada komandan ini sangat penting dan termasuk di antara asbabun nasr, di antara sebab-sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk ya kita ingat pelajaran yang berharga, ya, apa yang terjadi pada perang Uhud ketika sebagian dari pasukan yang telah dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan posisi dengan apapun yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabat yang berada di bawah. Namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi pelajaran penting tentang bagaimana kewajiban taat kepada komandan, ya, sehingga terjadi apa yang terjadi pada mereka karena menganggap pertempuran sudah usai, ya, sebagian pasukan pemanah turun dari posisinya. Ya, dan itu dimanfaatkan oleh Khalid ibn al-Walid yang ketika itu masih musyrik, ya, untuk kemudian melakukan serangan dari belakang sehingga terjadilah, ya, korban yang cukup banyak dari kalangan kaum muslimin, sekitar 70 orang sahabat gugur dalam pertempuran tersebut. Baik, ini yang kita pelajari dari pembahasan bab salatul khauf. Insyaallah kita akan masuk pada berikutnya, yakni kitab al-janaiz. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.